sekedar menggoda manis. Hati tak sabar menanti jawabanmu manis. Sekedar menggoda manis, hati tak sabar menanti jawabanmu manis. Siram cintaku, siang kau bangkit rinduku.